الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua ayat ini, ayat yang ke-178 179 dari surah Al-A'raf. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang takdir. Pembahasan tentang takdir adalah pembahasan yang panjang sesungguhnya. Tapi ini merupakan pokok dari pokok-pokok keimanan. Atau biasa disebut dengan rukun iman. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tayyib, rukun iman yang terakhir. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Baik. Iman akan takdir Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi poin-poin. Baik. Yang pertama adalah al-ilmu. Harus kita yakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya. Yang belum terjadi, yang telah terjadi, dan yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya, Allah Maha tahu. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah. Penulisan. Semua yang akan terjadi. Baik. Di alam semesta ini sudah dicatat. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada pena setelah diciptakannya pena, "Uktub." Tulislah, kata pena, apa yang aku harus tulis. "Madza aktub?" Qala, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulis semua apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Baik. Sebagaimana dalam hadis, innallaha qaddara maqadiral khalq qabla an yakhluqas samawati bi 50,000 sana. Allah telah mentakdirkan semua takdir makhluknya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan segala sesuatunya. Baik. Itu yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya. Kemudian yang kedua, pencatatan, semua telah dicatat takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lahirnya dia, di mana lahirnya, sampai berapa umurnya, rezekinya, jodohnya, dan segala sesuatu dari kehidupan dia. Di zaman apa dia lahir, hidup. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Al-ilmu, yang kedua al-kitabah. Kemudian yang ketiga al-masyiah. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik yang Allah ridha terhadapnya atau yang Allah tidak ridhai. Baik yang Allah senang atau Allah tidak senang, itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kemudian yang keempat adalah Al-ijad wal-khalq, pengadaan dan penciptaan. Semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dan apa yang kita lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Perbuatan kita adalah ciptaan Allah, tapi kita yang melakukannya. Tapi sehingga perbuatan itu disandarkan kepada kita, karena kita yang melakukannya, kita yang menginginkannya, kita dengan tenaga dan kekuatan kita melakukannya, sehingga disandarkan kepada kita sebagai pelaku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nanti penduduk surga masuk dalam surga dengan ucapan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang dulunya kalian lakukan di dunia dari kebaikan dan amal soleh. Disandarkan kepada kita karena pilihan kita, kehendak kita, keinginan kita, tenaga kita. Apakah itu kebaikan atau kejelekan? Jadi empat poin ini harus kita yakini, bahwa Allah mengetahui, mengilmui segala sesuatunya. Kemudian kedua, semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketiga, Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu kebaikan atau kejelekan, keimanan dan kekufuran, sehat, sakit, barakallahu fikum, amal soleh dan kemaksiatan, itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah penciptaan semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini masalah takdir. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat. Baik. Takdir ini adalah suatu yang gaib. Makanya dimasukkan ke dalam apa? Kategori iman. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita hanya meyakininya. Sementara yang namanya syariat adalah sesuatu yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Yang Allah tentukan siapa yang taat masuk surga. Siapa yang tidak mau taat masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khalaqallahul jannata wa khalaqalaha ahlaha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan Allah menciptakan penduduknya. Dan penduduknya ini akan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlaha. Allah juga menciptakan neraka dan Allah telah menciptakan pula penduduknya. Dan penduduk neraka ini akan melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Masing-masing akan melakukan amalan yang dia akan masuk ke dalamnya. Pertanyaan yang mungkin muncul juga muncul pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau memang sudah kita ditakdirkan masuk surga atau masuk neraka, lalu terus ngapain kita beramal? Kalau memang penduduk neraka, wal iyadu billah, ngapain capek-capek sholat? Toh tetap masuk surga, masuk neraka. Kalau bakal masuk surga, tapi ngapain juga melakukan sholat? Sudah jelas-jelas masuk surga. Pertanyaan terkadang muncul di benak kita, yang ini sudah ada di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Fafimal amal ya Rasulullah. Terus untuk apa kita beramal kalau memang Allah sudah tentukan penghuni surga dan neraka? Yang pertama, bahwa kita tidak tahu siapa di antara kita yang bakal menghuni surga dan menghuni neraka. Kan demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu." Silakan kalian beramal karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Kemana dia akan ditempatkan? Artinya ketika Anda dimudahkan melakukan amal saleh dan ketaatan, maka berbahagialah Anda. Karena ini merupakan bushra, berita gembira bahwa Anda akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, istiqamalah Anda dan bersyukurlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala karena Anda begitu dimudahkan melakukan kebaikan. Betapa banyak orang yang tidak dimudahkan untuk ini. Baik, dan sekaligus peringatan bagi orang yang dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan. Karena banyak juga orang, masya Allah, kemaksiatan sangat mudah bagi dia. Dia mencoba untuk melakukan kebaikan susah. Sama seperti orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang dan mudah melakukan kebaikan. Begitu dia mencoba melakukan kejelekan, begitu susah. Semacam ada yang menghalang-halangi dia untuk melakukannya. Wah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala begitu mudah dan gampang melakukan kebaikan. Dan balasan dari kebaikan yang dilakukan adalah dimudahkannya kebaikan berikutnya. Begitu dia selesai melakukan, akan ada kebaikan baru yang akan dia lakukan. Demikian juga para pelaku kejelekan. Selesai dia melakukan kejelekan, akan ada kejelekan baru yang akan dia lakukan sebagai hukuman atas kejelekan yang telah dia lakukan. Maka iman kepada takdir tidaklah bertentangan dengan syariat. Maka jangan pernah ada orang berlaku maksiat kemudian berdalil dengan takdir. Allah tidak akan terima. Baik. Jangan ada dia mencuri kemudian dia mengatakan, oh ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah Anda tahu bahwa Anda akan mencuri dalam takdir Allah Subhanahu wa taala? Sementara dalam syariat Allah memerintahkan kalian untuk berlaku jujur, tidak mengambil hak orang lain. Kenapa Anda tidak berlaku amal saleh kemudian Anda berdalil dengan takdir? Justru nanti kalian berlaku maksiat baru mau berdalil dengan takdir. Baik, pembahasan takdir sekali lagi, pembahasan yang luas. Intinya kita hanya bisa barakallahu fikum mengimaninya. Baik, sehingga ketika kita beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah sombong dan tidak akan pernah putus asa. Baik, Allah mengatakan likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Supaya kalian tidak putus asa dari apa-apa yang luput dari tangan kalian. Anda telah berusaha, Anda telah mencurahkan segala kemampuan Anda, ternyata meleset dari perkiraan. Untungnya tidak seberapa atau bahkan tidak ada. Anda hanya bisa mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Anda tidak stres dengan itu. Apalagi gila Anda. Biidznillah tabaraka wa ta'ala. Anda yakin itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghendaki hikmah di baliknya. Barakallahu fikum. Boleh jadi ketika Anda bersabar dengan musibah itu, kegagalan itu lebih besar pahalanya dan lebih baik bagi Anda daripada keuntungan duniawiyah yang Anda peroleh. Baik. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum, dan agar supaya kalian tidak sombong dengan apa yang kalian dapatkan, yang kalian raih. Anda telah melakukan usaha dan ternyata berhasil, bahkan keberhasilan di luar dari perkiraan Anda. Anda tetap tidak akan sombong karena Anda yakin sudah. Ini sekedar Anda menjalankan asbab dan Allah yang memberikan limpahan rezeki dari sisinya. Betapa banyak orang yang usahakan usaha yang sama, tidak dia dapatkan apa-apa. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa Anda melakukan sekedar asbab saja. Dan dialah Allah yang membagi-bagi. Inilah nikmatnya beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan kita sombong ketika kita mendapatkan limpahan rezeki, dan juga kita tidak akan putus asa ketika rezeki itu luput dari tangan kita. Barakallahu fikum. Ini satu nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Kita masuk ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, maka dialah yang mendapat hidayah. Maka hidayah itu adalah sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Kekayaan Allah berikan kepada siapapun. Baik. Allah berikan kepada orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Kesehatan juga demikian. Allah berikan kepada orang mukmin, orang kafirnya, orang munafiknya. Kedudukan juga demikian. Allah berikan kepada orang mukmin, orang kafir, orang munafiknya. Tapi iman, hidayah Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat terbesar ini. Nikmat terbesar adalah hidayah minallahi Subhanahu wa taala. Baik. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang sesat, maka dialah orang-orang yang merugi. Baik. La haula wala quwata illa billah. Maka pembahasan kita tadi tentang masalah takdir, jika sekiranya orang itu dimudahkan untuk melakukan maksiat, sebenarnya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia dalam kondisi bahaya. Baik, dia dalam kondisi bahaya. Kapan dia terus-menerus melakukan itu? Tempatnya neraka. Maka segeralah dia sadar diri bahwa itu jalan menuju azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setelahnya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan kami telah menciptakan untuk neraka jahannam katsiran minal jinni wal ins, penduduk dari kalangan jin dan manusia. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak cucu Adam dari sulbi Adam dengan satu genggaman dan mengatakan hadza lil jannati wala ubali, ini untuk penghuni surga dan aku tidak peduli. Kemudian Allah mengambil yang kedua kalinya, genggaman yang kedua, dan mengatakan hadza linnar wala ubali, ini untuk penghuni neraka dan aku tidak peduli. La haula wala illa billah. Kita tidak tahu siapa yang ada dalam genggaman pertama dan siapa yang ada dalam genggaman kedua. Kita hanya bisa berusaha, barakallahu fikum, dan berdoa semoga kita berada dalam genggaman yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Karena Allah sudah tentukan siapa yang bakal masuk neraka dan siapa yang bakal masuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam penantian dikuburkannya seseorang sambil menanti selesainya penguburan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan dikelilingi oleh para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengetuk-ngetukkan ranting yang ada di tangan beliau yang mulia. Beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu imma fil jannati wa imma fil nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah telah menetapkan tempatnya, apakah dia di surga atau neraka. Subhanallah. Maka disitulah sahabat tadi mengatakan, "Terus kenapa kita harus beramal ya Rasulullah? Kalau memang kita sudah ditentukan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah." Silakan kalian beramal, silakan kalian berusaha karena Allah telah memudahkan. Allah akan memudahkan. Penghuni surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Penghuni neraka akan dimudahkan dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Dan semuanya pasti dan harus mengamalkan amalan ini. La haula illa billah. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ciri-ciri orang-orang yang bakal menghuni nerakanya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, banyak dari kalangan jin manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, hum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati Tapi mereka tidak berakal, tidak berpikir dengan hatinya. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak mau memanfaatkannya untuk melihat kebenaran. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi mereka tidak mau mendengarkan kebaikan. Ulaika kal an'am. Mereka itu ibaratnya sama seperti binatang ternak. Baik. Balhum awal, bahkan lebih sesat dari binatang. Binatang, barakallahu fikum, binatang, dia tidak paham apa yang diucapkan oleh pengembalanya. Taunya dia suara, dan suara itu ketika terbiasa dia dengannya, dia akan ikut. Dia akan datang. Barakallahu fikum. Dia tidak tahu apa makna dari ucapan dan kata-katanya. Barakallahu fikum. Apakah dengan suara atau dengan ketukan yang lain, ya suara yang lain berupa ketukan atau apa. Taunya dia bahwa dia dipanggil. Kalau ada suara itu dia langsung datang. Maknanya suara itu wallahu alam, dia tidak tahu. Dia tidak tahu sama sekali. Sekedar bahwa dia dipanggil, dia datang. Itulah hewan. Barakallahu fikum. Sehingga setiap pengembala, barakallahu fikum, cara manggilnya berbeda-beda. Baik. Cara manggilnya beda-beda. Ketika Anda pernah mendatangi peternak ayam. Peternak ayam ini ayamnya diumbar. Ratusan, bahkan boleh jadi ribuan ayam. Ngumpul ayam, di mana-mana banyak ayam. Tapi setiap peternak dia memiliki panggilan tersendiri. Begitu dipanggil, masing-masing datang ke kandangnya yang telah ditentukan. Barakallahu fiikum. Masing-masing datang. Ini binatang, barakallahu fiikum. Makanya Allah SWT mengatakan, sama seperti binatang, bahkan binatang lebih bagus. Kenapa bisa lebih bagus? Karena manusia ini dicipta dengan tujuan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah, dipanggil untuk itu tidak mau. Baik. Sapi, kerbau, binatang apapun yang dipiara, kucing, dengan pembiasaan panggilan tersebut dia akan datang. Baik. Seorang teman dia memiliki kucing. Dia namakan monyet. Dia panggil monyet. Panggilannya monyet. Dia tidak tahu monyet itu apa. Tapi karena terbiasa dengan panggilan itu, dia yang datang. Subhanallah. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, binatang ternak lebih bagus daripada orang-orang kafir. Karena orang kafir dipanggil untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau. Padahal dia paham, dia tahu. Dia dicipta untuk itu. Untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggan, maka dikatakan balhum adhal. Bahkan mereka lebih sesat, ulaika humul ghafilun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai. La haula wa la illa billah. Baik, lalai dari beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa barakallahu fikum, pembahasan kita tentang masalah takdir sekilas. Baik. Dan ini merupakan iman kita yang keenam, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan manfaatnya adalah, di antara manfaatnya dari sekian banyak manfaat al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, di antara manfaatnya likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ata. Baik, supaya tidak putus asa dan juga tidak berlaku sombong dari apa yang dimiliki. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, ayat terakhir tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala baik menyatakan bahwa orang kafir itu lebih sesat daripada binatang. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita dan menambahkan hidayah itu. dan tetap kita istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mukmin, barakallahu fiik, mendapat hidayah, muwahhid dan berada di atas jalan Islam. Baik, kita tutup dengan para tuan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.